yang buruk juga akan menyesatkan, teman yang buruk juga akan menyesatkan. Maka dalam ayat ini terdapat pelajaran tadi, almar wala dini khalilih yang durahadukum man yukhalil. Yang kemarin faedah yang terakhir apa? Tentang penggunaan domir jama' fakhoshina. Apa kemarin faedahnya? Kenapa di situ menggunakan domir fakhoshina? Karena seharusnya sesama da'i, sesama orang-orang yang mengurusi umat, itu harus memiliki perasaan yang sama. Saya khawatir terhadap kekufuran, dai yang lain juga harus khawatir, sama-sama merasa takut dari keburukan. Bukan satunya takut, satunya malah mengajak. Satunya takut, satunya enggak takut. Satunya khawatir, satunya menyepelekan. Ini namanya bukan fakhoshina. Jadi kata Syekh Ibnu Taimin, digunakan domir fakhoshina karena al-khosyatu, rasa takut ini pada Khidir wafi sudah terjadi, dan pada Musa mutawakko, diduga. Khidir juga menduga, Nabi Musa juga sama. Berbeda dengan ketika Nabi Khidir melubangi perahu fa'aradtu, karena Nabi Musa enggak tahu, itu adalah murni perbuatan Khidir. Nabi Musa enggak ikut, fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ketika melubangi perahu, Nabi Khidir menggunakan domir satu, saya sendiri. Karena memang Nabi Musa enggak ikut. Tapi kalau fakhoshina, maka kita takut anak itu akan menyesatkan orang tuanya. Ini Nabi Khidir mengungkapkan dari dirinya dan juga dari Nabi Musa. Maknanya keduanya pasti sama-sama takut. Al-khasyatu waqi'atun min Khidir wa mutawaqqa'atun min Musa. Rasa takut itu telah terjadi pada Nabi Khidir dan sudah diduga, dan juga diduga pada Nabi Musa. Demikian kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala dalam tafsir beliau terhadap ayat ini. Dan perlu diketahui bahwasanya syariat ini, membunuh anak ini, hanyalah syariatnya Nabi Khidir, hanyalah perbuatannya Nabi Khidir. Itu juga tidak ada dalam syariatnya Nabi Musa, juga tidak ada di dalam syariat kita. Kita enggak boleh kemudian melihat anak yang buruk kemudian kita cederai, enggak boleh. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bahwasanya kekufuran dan kefasikan ini akan memisahkan. Kalau enggak di dunia maka di akhirat. Yang bisa bersama adalah sama-sama di dalam keimanan. Kalau di dalam kefasikan, di dalam kekufuran, di dunia pun manusia enggak akan bersatu. Karena kufur itu macam-macam. Kefasikan itu juga merusak. Dan di akhirat, walaupun sama-sama di neraka, mereka enggak bersatu itu. Rasanya sendiri-sendiri itu sudah. Walayyan fa'akumul yauma idzalamtum annakum fil adzabi mustarikun. Enggak ada gunanya kalian bareng-bareng disiksa. Rasanya kayak merasakan sendiri-sendiri itu. Kalau di dunia kan disiksa, mendapatkan hukuman bareng-bareng kan enak, jadi ringan ya toh. Ah, samanya tetangga kita juga kena, kawan kita juga kena. Ah, enteng lah. Hukuman di dunia kalau ditanggung bareng itu jadi ringan. Tapi hukuman akhirat enggak bisa. Rasanya masih kayak sendiri-sendiri. Kamu kayak merasa paling sengsara di neraka itu. Walaupun banyak kawannya, setiap orang akan merasa paling sengsara. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menafikan enggak ada manfaatnya bareng-bareng di neraka. sama rasanya. Walayyan fa'akumul yaum, tidak akan bermanfaat bagi kalian pada hari ini. Idzalamtum, ketika kalian berbuat zalim, annakum fil azabi mustarikun, kalian itu berserikat di dalam siksaan, enggak ada gunanya. Di dunia kalau bareng-bareng dihukum enak, tapi di akhirat enggak ada gunanya. Walaupun disiksa bareng, rasanya kayak sendiri-sendiri. Maka enggak ada kata bareng-bareng kalau enggak dengan iman. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran tentang berbuat baik walaupun dengan sampul kayak berbuat buruk, tetap dilakukan. Walaupun semua orang memandangnya sebagai keburukan, ini namanya al-ihsan ala suratil isa'ah, berbuat baik dengan model, dengan gambaran yang dikira buruk menurut orang-orang bodoh. Ada juga sebaliknya, berbuat buruk dengan casing apa? Dengan casing berbuat baik. Nah, itu yang membahayakan. Banyak orang berbuat buruk dan memberikan keburukan serta merusak dengan embel-embel dan juga dengan casing, dengan sampul berbuat baik. Ini membahayakan. Adapun yang dilakukan oleh Nabi Khidir di sini adalah ihsan, berbuat baik, tapi dengan gambaran seakan-akan berbuat buruk, yaitu membunuh, padahal itu baik. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran tidak takut di dalam kebenaran celaan orang yang mencela. La yukhafu fillahi laumatu la'im, tidak ditakutkan kalau sudah di dalam kebenaran celaannya orang yang mencela. Jangan peduli, kamu kalau melakukan kebenaran jangan takut, jangan merasa takut, jangan khawatir dicela orang yang mencela, enggak ada, enggak gentar. Wa idzal fata arafar rasyada li nafsihi hanat 'alaihi malamatul uzali, apabila seorang pemuda sudah tahu jalan kebenarannya, maka terasa ringan baginya cemoohan orang yang mencemooh. Wa idzal fata arafa ar-rasyada li nafsihi hanat 'alaihi malamatul uzali, kalau seorang pemuda itu sudah lihat jalan kebenarannya, celaannya orang yang mencela, cemoohannya orang yang mencemooh, ini enggak digubris. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaum yuhibbunahum wa yuhibbuhum ma yuhibbuna adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'in, tidak takut celaan orang yang mencela. Jadi enggak apa-apa, kamu kalau sudah yakin itu benar, lakukan, walaupun nanti seluruh dunia mengkritik, walaupun nanti manusia akan mengkritik, walaupun manusia akan membenci, walaupun manusia nanti akan mengira itu buruk, selama itu kamu yakin itu benar berdasarkan dengan dalil-dalilnya yang kuat, kamu harus yakin, enggak perlu peduli dengan cemoohan orang yang mencemooh. Dalam ayat ini terdapat pelajaran juga murahnya jiwa kalau sudah kafir. Bahas, sangat murahan sekali jiwa itu kalau sudah kafir, dan betapa berharganya jiwa kalau mukmin. Jiwa itu kalau sudah kafir, kalau sudah buruk, murah harganya. Terbukti Nabi Khidir membunuh, menghilangkan jiwa anak ini karena sudah enggak ada harganya lagi jiwanya, sudah enggak berharga, enggak perlu lagi dijaga, dan enggak perlu lagi dihormati, enggak perlu lagi dihargai karena jiwa yang kafir. Sebaliknya jiwa seorang mukmin itu sangat-sangat berharga sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala sampai membolehkan menerjang larangan kalau darurat. Fungsinya untuk apa? Untuk menghargai dan menjaga jiwa. Orang kalau seorang mukmin terpaksa dia mau mati, kalau enggak minum, adanya cuma khamr, ya boleh. mengambil minuman khamer secukupnya sampai dia selamat dari kematian. Seorang yang diancam mau dibunuh, boleh dia untuk mengatakan perkataan kufur asal enggak sampai ke hati. Maka farabilillahi mim ba'di imani illa man ukriha wa qalbu mutma'innun bil iman walakin man syarha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun adzim. Antum bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat menghargai jiwanya seorang mukmin. Sampai-sampai syariatnya itu dikalahkan demi supaya dipertahankan masih hidup. Kapan? Ketika mukmin. Jiwanya seorang mukmin itu mahal. Tapi lihat jiwanya orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad. Jihad itu bunuh berapa ribu orang kafir. Dibolehkan untuk dibunuh. Berarti kita bisa mengambil pelajaran apa? Murahnya jiwa kalau sudah kafir dan mahalnya jiwa seorang mukmin. Buktinya satu jiwa saja boleh dijaga sampai harus larangan-larangan pun boleh diterjang supaya masih tetap hidup. Kalau mukmin, tapi kalau kafir sampai disyariatkan jihad, sampai membunuh ratusan pun kalau orang kafir, kalau dalam tempatnya yang benar dibolehkan. Menunjukkan tadi bakhsun nafs idza kanat kafirah wa ghalauha idza kanat mu'minah. Maka takdimu mendahulukan agama dari menjaga agama dari menjaga jiwa, ini kadang bisa sebagiannya kadang dibalik. Boleh dikalahkan agama demi menjaga satu jiwa dalam kondisi darurat. Dan bab darurat itu adalah agak sedikit lain dengan bab terpaksa. Ini sudah pernah saya sebutkan dalam buku Tinta Ungu. Ketika mereka membandingkan bahayanya pemimpin yang buruk, maka jiwa itu akan menjadi mahal. Jiwanya seorang mukmin itu sangat berharga dan sangat mahal di mata Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jiwanya orang kafir, jiwa yang buruk menjadi murah. Bagaimana jiwa anak kecil di sini murah? Langsung diambil sama Khidir terus dipati pedot namanya. Adakah lebih sadis dari itu? Semua itu karena apa, Ikhwan? Karena murahnya jiwa. Jiwa kafir itu murah. Tidak ada harganya. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran butuhnya kesabaran di dalam mengamalkan agama ini. Wong kita yang tahu hukumnya saja kadang masih menolak untuk mengamalkan syariat ini, apalagi yang enggak tahu hukumnya. Seperti pembunuhan Nabi Khidir di sini, Nabi Khidir buat anak ini yang tahu aja mungkin masih merasa berat. Ini kalau seandainya anak sampean, apa enggak berat? Walaupun tahu nanti akan jadi jelek, apa enggak berat? Tetap berat. Apalagi yang enggak tahu hukum agama, tambah berat lagi. Maka mengamalkan agama dan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala itu butuh perjuangan, butuh kesabaran. Karena kadang syariat agama ini secara zahirnya seakan-akan merugikan kita. Jiwa itu kadang enggak terima. Bayangkan kalau seandainya ini anak sampean sama dikasih tahu, anak nanti kalau besar akan nakal. Boleh enggak saya pukul? Boleh enggak saya sakiti? Enggak boleh tetap, Bang. Orang tua tetap ngeyel, enggak boleh. Karena berat syariat ini. Maka butuh sabar di dalam mengamalkan agama ini. Dan juga faedah berikutnya dari ayat ini adalah pelajaran. Berbuat baik yang dipandang manusia baik itu mudah. berbuat baik, kebaikan yang manusia itu sepakat itu adalah kebaikan, itu gampang, itu mudah melakukan perbuatan tersebut. Yang sulit itu melakukan perbuatan baik tapi di mata kebanyakan manusia dianggap jelek, itu berat sekali. Kenapa ya ikhwan? Karena berbuat baik dengan kebaikan yang di mata manusia itu baik, gampang, semua orang akan memandangnya baik, seperti sedekah. Semua orang menganggapnya baik. Kamu melakukan itu, mau tanya orang kafir pun mereka akan mengatakan itu baik. Kamu tanya ahlul bidah pun kamu akan dikatakan kamu sebagai seorang yang baik. Jadi akan dipuji. Jiwa itu akan lebih mudah untuk melakukannya. Karena direstui oleh manusia. Tapi yang sulit itu berbuat baik dengan kebaikan yang di mata banyak manusia itu dianggap sebagai keburukan. Nah ini sulit sekali. Seperti Nabi Khidir di sini, melakukan perbuatan kebaikan, tapi di mata manusia itu dianggap sebagai keburukan. Tapi tetap dilakukan sama Nabi Khidir. Itu termasuk kendala kita ya ikhwan dalam mengamalkan agama ini. Banyak dari syariat ini yang kita amalkan dipandang manusia buruk. Kalau mau milih kebaikan-kebaikan yang dipandang manusia baik, gampang sekali. Cukup berbuat baik kepada manusia. Mengucap salam kepada mereka, itu yakin semua orang bilang baik itu. Masya Allah, wong iku api epol. Gampang. Tapi mengamalkan kebaikan-kebaikan yang manusia itu tidak faham dan mereka mengira itu adalah sebagai keburukan, lah inilah yang sulit. Butuh kesabaran dan kalau enggak benar-benar tulus mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala enggak akan jalan. Kenapa? Karena manusia jelas enggak memuji. Manusia jelas enggak merestui. Sampai tanya, apa perbuatan baik yang dikira manusia buruk? Apa coba? Contohnya. Apa Pak Utari? Menerapkan sunnah. Banyak orang mengira kalau menerapkan sunnah itu dikira buruk. Nah ini berat ya, ikhwan. Menerapkan nasihat. Seakan dikira kayak buruk. Kayak mencela orang, ngelok-nonan wong, ngilai-ilai wong ae, padahal itu nasihat. Kita seandainya insya Allah kalau dibelah dada kita, insya Allah gak akan didapati selain ketulusan ketika kita menasihati orang. Ketika kita mengatakan itu haram, itu bid'ah, itu syirik, itu kufur, itu mukhalafah, itu insya Allah adalah sebagai bentuk murni, sebagai nasihat untuk menyelamatkan diri kita dan juga menyelamatkan kaum muslimin. Tapi banyak orang mengira itu sebagai bentuk keburukan, sebagai bentuk radikalisme, sebagai bentuk jumud, sebagai bentuk kekolotan, sebagai bentuk kekasaran, sebagai bentuk kekerasan. Lah disitulah beratnya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik riwayatnya Imam At-Tirmidzi, ya'ti zamanun ala ummati, akan datang suatu zaman pada umatku, al-qabidu ala dinihi kal-qabidi ala al-jamr, seorang yang menggenggam agamanya seperti menggenggam bara api, panas. Kenapa? Karena kita ujiannya double, sudah melakukan kebaikan itu sendiri sudah berat, melawan arus, wah tambah berat lagi. Berbeda dengan pemahaman kebanyakan orang, mengamalkan sunnah akan menyelisih banyak manusia. Mereka mengatakan kamu enggak bergaul dengan orang, kamu enggak berbuat baik kepada orang, kamu enggak mau kumpul dengan orang. Kenapa? Karena kemauan mereka kumpul itu yang ikut semua ritual perbuatan mereka. Waktunya hari ini ya ikut, waktunya acara ini ya ikut. Itu menurut mereka orang yang baik. Nah kalau kita nurut seperti itu ya habis sudah. Maka itulah ya ikhwan, beratnya berbuat kebaikan yang tidak terlihat baik di mata manusia. Kalau sekedar hanya melakukan kebaikan yang terlihat baik di mata manusia, itu mudah. Karena manusia sepakat itu baik. Orang kafir pun aku itu baik. Kamu beri orang. Beri sedekah, apalagi di bulan puasa seperti ini, bagi-bagi takjil gitu. Wah, itu orang kafir pun mengatakan itu baik. Gampang itu. Melakukan perbuatan seperti itu cuma butuh modal gitu aja. Tapi ujiannya enggak sebesar Ketika kamu melakukan kebaikan yang di mata manusia itu dianggap buruk, maka bersabarlah wahai seorang mukmin untuk mengamalkan sunnah. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran kaidah yang sangat besar, yaitu daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menepis mara bahaya itu lebih didahulukan daripada mendatangkan manfaat. Itu termasuk salah satu kaidah agama. Apa tadi? Apa tadi, Pak? Daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menepis keburukan, menepis mara bahaya itu lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat. Di sini Nabi Khidir alaihi salatu wassalam, sesuai dengan pendapat yang mengatakan beliau nabi, karena banyak juga ulama yang mengatakan beliau bukan nabi. Di sini mendahulukan untuk menepis mafsadah, menepis bahayanya kekufuran, daripada mendatangkan atau mempertahankan maslahatnya, manfaatnya anak. Anak itu kan bermanfaat toh. Disuruh dipakai ini, dijadikan sebagai cenderamata, manfaat itu. Tapi ada bahayanya. Jadi diutamakan menyingkirkan bahaya daripada mendatangkan manfaat. Itu kaidah itu secara umum. Ada juga nanti perinciannya, kadang mafsadah itu didahulukan, apa namanya, mendatangkan maslahat itu juga kadang didahulukan daripada menyingkirkan mafsadah, tergantung maslahatnya besar atau kecil. Tapi secara umum, secara global, daf'ul mafasid, menepis keburukan dan mara bahaya itu lebih didahulukan daripada mendatangkan manfaat. Dalam ayat ini sebenarnya ada kaidah satu lagi, yaitu apa, irtikabu akhafid dororoin. Itu juga masuk daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, itu juga masuk dalam kaidah akhafud dororoin. Tapi kaidah ini terlalu besar, nanti enggak selesai kita. Waktu kita tinggal besok dan besoknya, kalau bisa besok selesai alhamdulillah. Dan nanti malam adalah malam 27. Malam terbesar di bulan Ramadan. Siapkan tekad dan semangat, dan juga minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Kita nanti malam insyaallah akan tarawih jam 12. Bagi yang ingin itikaf silakan itikaf. Bagi yang ingin bertarung, silahkan bertarung dengan malam 27. Kalau di Probolinggo mulai jam 8 ramainya, sampai subuh, sampai sahur. Malam 27 itu malam pertarungan terbesar. Kita tadi malam mana bilang sama imam kita, kalau bisa jam 12 insyaallah ta'ala. Dalam ayat ini ya ikhwan, terdapat pelajaran tidak pernah putus asa dari kebaikan seorang anak. Ini menyelisih ayat ini, tapi ayat ini adalah khusus. Kenapa di sini Nabi Khidir sampai membunuh? Karena Nabi Khidir tahu, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang akibat dan kesudahan. Adapun kita, kita enggak pernah tahu akibat dan kesudahan anak kita. Seburuk apapun anakmu, sejelek apapun anakmu, jangan pernah putus asa. Tetap berharap kebaikan untuk dia. Jangan doakan mati, jangan doakan buruk, jangan doakan jelek, jangan kutuk, jangan laknat. Seburuk apapun. Karena kita enggak tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala tutup bagi dia. Adapun di sini, kenapa Nabi Khidir sampai membunuh? Karena anak sudah dikasih tahu akibatnya. Hasil akhirnya anak ini akan kafir. Kalau kita kan enggak tahu. Jadi tetap disuruh untuk berusaha. Nah, dari sisi itulah, dari sisi istidlal ini diambil dari sisi perbedaan keadaan kita dengan keadaan Nabi Khidir. Nabi Khidir sudah pasti tahu, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita, karena enggak tahu akibat dan kesudahan dari anak-anak kita, apakah nanti jadi jelek atau jadi buruk, maka seorang hamba diperintahkan untuk ikhtiar, untuk berusaha. Maka jangan pernah putus asa. Tetap seelek-eleknya anakmu, tetap usahakan terus. Jangan pernah berhenti untuk berdoa baik bagi dia. Terus usahakan doamu dan doakan usahamu. Adapun di sini, karena Nabi Khidir sudah tahu, maka dibunuh. Kalau kita enggak tahu apa kesudahan bagi anak kita, apa kesudahan bagi diri kita, jadi tetap berusaha. Itu beberapa faedah dari ayat ini. Dan kita lanjut dari ayat, kita lanjut dengan ayat setelahnya. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabil karim, ayat yang terakhir. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shaliha. Adapun tembok yang saya benahi, kata Nabi Khidir, fakana li ghulamain, maka tembok tersebut adalah milik dua anak yatim. Li ghulamaini yatimaini, dua anak yatim yang ada di desa tersebut, fil Madinah. Ayat ini sebagai dalil bahwasanya boleh diitlakan Madinah dan juga Qaryah itu sama. Karena di ayat sebelumnya pakai Qaryah, di sini pakai Madinah. Kata sebagian ulama, Imam Ibnu Katsir dan juga yang lain, di sini terdapat dalil itlak Madinah dan Qaryah itu sama. Dua anak yatim. Dan definisi anak yatim itu apa? Anak yatim, kalau anak manusia, itu adalah anak yang kehilangan bapaknya. Kalau anak binatang, anak yang kehilangan, maksud bapaknya. Bapaknya wis hilang, wis, bapak binatang itu gak ono, gak ada bapak. Bapak itu cuma menghamili ibunya terus melayu di sana. Gak ono bapak, jenenge bapaknya gak ono. Ono itu ibu. Itu kata Imam Al-Qurtubi, bukan kata saya, ngawur sampean. Itu kata ulama. Al-yatimu minal insan ma faqadal ab. Yatim dari kalangan manusia adalah yang kehilangan bapak dan belum balik. Kalau sudah balik, sudah enggak yatim lagi hukumnya. Kalau yatim dari binatang adalah yang kehilangan ibu. Karena binatang bapaknya wis hilang kan biyen-biyen isan. Kaono binatang iku diimong bapaknya kaono, ono ta? Binatang apa yang dibawa abinya? Enggak ono. Abinya ya semari tugasnya ya melayu, hilang. Itu kata para ulama, definisi yatim dari kalangan manusia adalah yang kehilangan ayah. Kalau yatim dari binatang adalah yang kehilangan ibu. Wa amal jidaru fakana li ghulamin yatimain bil Madinah, adapun tembok bangunan itu maka itu adalah milik dua anak yatim yang ada di Madinah. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawah tembok tersebut, di bawah bangunan tersebut ada peninggalan kanzun, itu adalah harta simpanan milik keduanya. Kata para ulama, ya ini ihtimal dari orang tuanya. Harta simpanan ini dari kedua orang, dari orang tuanya. Wa kana abuhuma shaliha, dan adalah bapak dari kedua anak ini adalah orang yang soleh. Ini ikhwan, faedah yang sangat besar. Baiknya seorang ayah itu akan menjadi sebab dijaganya anak setelah ayah tersebut meninggal. Maka Nabi Khidir membenahi tembok ini dengan berapa alasan? Berapa alasan? 1, 2, 4. Berapa Zemdi dong? Latihan membatasi ayat gitu loh. Latihan istidlal. Ini namanya membatasi. Oh gini, ini tafsirnya Syekhul Islam seperti itu. Jadi dibatasi, kalau ayat itu cuma bilang 2 ya kita bilang 2. Kalau ayat itu bilang 3 ya kita bilang 3. Itu namanya taksimul ayah. Itu penting sekali. Ada berapa di sini? Ada berapa sebabnya? Fikri? 3. Kenapa tembok itu dibenahi? Karena 1, pertama, milik anak yatim. 2, karena di dalamnya ada simpanan. Gak boleh menyia-nyiakan simpanan. Jadi tiap satu alasan ini sudah cukup sebenarnya. Punya anak yatim, bantu anak yatim itu bagus. Terus, tahtahu kanzul lahuma, di bawahnya ada apa namanya, harta simpanan. 3, karena bapaknya soleh. Jadi 3 alasan ini masing-masing cukup untuk menjadi alasan. Semuanya adalah menjadi alasan kenapa Nabi Khidir membenahi tembok ini secara gratis. Sebagian ulama mengatakan tembok yang hampir roboh tadi dirobohkan, terus hartanya itu diambil, setelah itu dibangun lagi supaya tersimpan dengan baik. Fa'arada rabbuka, maka Allah Rabbmu, Tuhanmu wahai Musa, menginginkan ayyablugha ashuddahuma, supaya dua anak yatim tadi masih terus bisa hidup dan sampai tumbuh, sampai mencapai ashuddahuma. Ashuddahuma adalah sinul buluk. Ada yang mengatakan sampai umur 40 tahun. Kalau hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana, itu umur 40. Tapi kalau ashuddahnya yatim, itu ya balig. Wabtalul yatama amwalum hatta idza balagha nikah. Pokoknya Allah Subhanahu wa taala ingin supaya mereka berdua tumbuh menjadi dewasa. Wa yastakhrija kanzahuma, dan keduanya bisa mengeluarkan harta simpanan tersebut dan memanfaatkannya. Rahmatan mir rabbik, semata-mata rahmat dari Rabbmu, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah alasannya Nabi Khidir membantu menegakkan bangunan tersebut supaya anak yatim itu masih terus bisa memanfaatkan harta. Dan diperselisihkan oleh para ulama apa bentuk harta peninggalan ini. Ada yang mengatakan harta berupa mal, berupa uang. Ada yang mengatakan berupa lembaran emas yang bertuliskan nasihat, lauhun min zahab, sebuah bungkahan atau sebuah lembaran, selembar emas, di dalamnya terdapat wejangan dan juga ilmu yang sangat bermanfaat. Wallahu alam apa yang benar dari kans. Yang jelas kans itu itlaknya adalah harta. Pokoknya peninggalan. Ada peninggalan dari kedua orang tuanya. Wa ma fa'altuhu an amri, dan aku tidaklah melakukan semua itu. Sampai sini selesai. Wa ma fa'altuhu. Ini kembali kepada umum tiga. Saya melubangi perahu, saya membunuh anak, saya menegakkan tembok. Semua itu wa ma fa'altuhu an amri, bukan dari diriku sendiri. Bukan kemauanku, tapi kemauannya Allah Subhanahu wa taala. Dzalika ta'wilu, itulah penjelasan. Itulah penjabaran. Malam tasti' alaihi sabra, apa-apa yang kamu tidak mampu bersabar darinya. Ikulah Musa. Itulah Musa. Kamu yang tidak bersabar darinya, ternyata di dalamnya, di balik semua itu terkandung banyak sekali rahasia yang kamu tidak mengetahuinya. Dalam ayat ini terdapat pelajaran al-ihsan ilal yatim, berbuat baik kepada anak yatim, dan kafalah menanggung anak yatim. Kata Rasulullah SAW, ana wa kafilul yatim kahataini, saya dengan orang yang menanggung dan mengurusi anak yatim itu dekatnya seperti dua jari, antara jari sababa dan jari telunjuk. Sangat dekat sekali. Fil jannah, di surga. Baik itu mengurus hartanya, dan masuk juga mengurus kebaikannya. Orang-orang itu salah kalau anak yatim gak boleh dipukul. Salah. Anak yatim itu justru malah harus diurus, karena dia sudah gak punya ayah lagi. Jadi harus diurus benar, harus dinasihati, harus kalau melakukan salah ya harus dinasihati, ya harus ditegur. Kalau butuh dipukul ya dipukul. Kalau orang awam salah, wis jarno wae anak yatim, ojo diapa-apakno. Lah ini tambah namanya malah menelantarkan anak yatim. Makanya rata-rata anak yatim itu nakal gara-gara enggak ada yang ngurus. Abinya meninggal. Orang luar enggak berani. Itu salah, itu pemahaman yang salah. Yang namanya kafil mengurusi anak yatim itu ya umum, mengurusi hartanya, mengurusi pakaiannya, mengurusi semuanya. Dan yang paling bagus adalah mengurusi akhlaknya, mendidiknya. Itulah kafil yatim yang sesungguhnya. Maka berbuat baik kepada yatim, ini pahalanya sangat besar. Karena itulah Nabi Khidir, alasan pertama sudah dia itu anak yatim, maka dibantu. Alasan yang kedua adalah untuk di balik tembok itu ada hartanya. Dalam ayat ini diambil pelajaran haramnya menyia-nyiakan harta. Tahrimu idha'atil mal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha kariha lakum thalatha. Di antaranya adalah wa idha'atul mal, wa kasratus su'al, wa kasratul qil wal qol. Enggak boleh menyia-nyiakan harta. Seandainya ya, seandainya harta ini bukan punya anak yatim. Terus bukan punya anak dari orang yang soleh, itu lo tetap harus dibantu. Kenapa? Karena kalau enggak dibantu, tembok itu akan roboh, hartanya terkubur. Sia-sia sudah, enggak dimanfaatkan. Makanya alasan yang kedua ini juga cukup untuk menjadi alasan tersendiri. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Seandainya bukan milik anak yatim lo, dan juga bukan anak orang soleh, itu tetap disuruh untuk menyelamatkan harta. Enggak boleh menyia-nyiakan harta. Apalagi ditambah itu adalah harta anak yatim. Pelajaran yang selanjutnya dari ayat ini adalah salahul walidain sababun lihifdzi auladihima ba'da mautihima. Bagusnya orang tua, solehnya orang tua, itu adalah sebab dijaganya anak-anak mereka setelah mereka mati. Sampean enggak pengin tah anak-anak sampean ketika sampean sudah mati, anak-anak sampean masih terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen, jadilah, berusahalah menjadi ayah yang baik. Berusahalah menjadi orang tua yang soleh bagi anak-anakmu. Insya Allah kamu mati, anakmu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab. Walaupun enggak pasti. Jangan kemudian anaknya jelek, anaknya enggak dijaga setelah mati, berarti bapaknya enggak soleh, enggak seperti itu. Sebab itu kadang qad yatakhallaf. Yang namanya sebab itu kadang enggak terlaksana karena ada mawani. Jadi bapak yang baik itu menjadi sebab anaknya akan dijaga. Tapi tidak terjaganya anak bukan menunjukkan bapaknya pasti enggak baik, enggak bisa seperti itu. Yang jelas itu kaidah sebab musabab, harus paham. Repot kalau ngomong dengan orang yang enggak paham kaidah sebab musabab. Maka kebaikan ayah itu adalah sebab terjaganya kedua, terjaganya anak-anak mereka, bahkan anak keturunan mereka. Sebagian salaf sampai mengatakan 7 turunan tetap dijaga. Kalau orang tua itu baik, 7 keturunannya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi memuliakan orang soleh tadi. Maka ya ikhwan, tidak ada yang lebih bermanfaat bagi anak-anakmu selain ketakwaan darimu. Itulah pemberian yang paling bermanfaat bagi anak-anakmu. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi anak-anak kita selain daripada kebaikan kita. Dahulu sebagian salaf, kalau ibadah terus teringat anaknya, ibadahnya ditambahi. Ini untuk anakku. Paham? Sa'id ibn al-Musayyib ketika sholat, kalau ingat anaknya, ditambahi sholatnya. Tambah rajin lagi. Yang ini untuk saya, yang ini untuk anak saya. Jadi jaga anak itu dengan cara berbuat baik. Sa'id ibn al-Musayyib diriwayatkan bahwasanya ketika beliau sholat, kalau ingat anaknya, sholatnya ditambahi. Ini yang 2 rakaat untuk anakku. Supaya Allah jaga anakku dengan kebaikanku. Maka tidak ada cara untuk menjaga anak ketika kita enggak ada. Baik ketika kita mati atau ketika kita jauh. Kadang anak kita di pondok. Anak kita kadang enggak bersama dengan kita. Anak kita kadang enggak bersatu dengan kita. Sama ibunya, kita pisahan misalnya. Atau sama orang tuanya, sama orang tua kita, sama mbahnya. Atau di pondok sama ustadznya. Bagaimana cara kita menjaga anak kita? Dengan cara kita menjadi orang yang soleh. Dengan itu maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Bahkan sampai kita mati pun anak kita akan dijaga oleh Allah dengan sebab kesolehan kita. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalbin dzurriyatan di'aban khafu 'alaihim. Apa kata Allah? Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Bahkan sampai di surga, kebaikan orang tua itu akan bermanfaat bagi anak. Kadang anaknya enggak, derajatnya enggak sampai di surga atas, tapi bapaknya bagus. Kadang Allah Subhanahu wa taala ikutkan dengan sebab bapaknya yang baik. Walladzina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Syaratnya anaknya juga mukmin. Kalau anaknya kafir ya enggak bisa ikut. Syaratnya anaknya mukmin. Anaknya misalnya masuk surga kelas bawah. bapaknya masuk surga kelas atas, bapaknya akan sedih, Allah anakku. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ikutkan anaknya juga naik sama bapaknya, karena bapaknya baik, bapaknya soleh. Maka inilah ya ikhwan, pentingnya kesolehan bagi seorang anak, kesolehan bapak, kesolehan orang tua bagi anak bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Maka dalam ayat ini juga terdapat pelajaran, salah satu rezeki terbesar seorang anak, dia punya ayah yang soleh. Wis pokoknya sampean duwe wong tua soleh, sampean kok katin duwe wong tua sing alim, duwe wong tua soleh, apalagi seorang wali dari wali-wali Allah, wis juara sampean, bersyukur banget punya orang tua yang soleh. Dari kecil sampean dididik, dari kecil sampean diarahkan, sampai orang tuamu mati pun kamu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan dan kesolehan orang tuamu. Maka salah satu rezeki terbesar bagi seorang anak adalah dia pernah punya ayah yang soleh. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga dua anak yatim ini dengan kesolehan bapaknya. Berarti beruntung sekali anak yatim ini punya ayah yang soleh. Berbahagia sekali anak yatim ini pernah punya ayah yang soleh. Bersyukur sekali, beruntung sekali anak ini punya ayah yang soleh. Wa kana abuhuma soliha. Pelajaran berikutnya, jika kamu belum mampu memberikan banyak pemberian kepada anakmu, setidaknya kamu pernah berusaha menjadi ayah yang baik. Egois juara. Kamu kan gak punya, mungkin kamu gak bisa belikan anakmu baju, mungkin kamu gak bisa belikan anakmu rumah, mungkin kamu gak bisa membelikan anakmu ini itu. Tapi kalau kamu sudah berusaha menjadi ayah yang baik, itu sudah lebih dari cukup bagi anak-anakmu. Karena bisa jadi sesuatu yang paling berkesan dalam hidup anakmu itu bukan pernah dibelikan mainan yang mahal, bukan pula diberikan hadiah yang mewah, bukan pula dimanjakan ketika masih kecil, disejahterakan ketika setelah dewasa. Tapi yang paling berkesan di dalam hidup anakmu adalah cukup dia pernah punya ayah yang soleh. Wis-wis juara. Anakmu, sesuatu yang paling berkesan dalam hidup anakmu bukan kamu memberikannya mainan mahal, bukan kamu memberikannya hadiah yang mewah, bukan. Pemberian yang terbaik dari seorang ayah kepada anaknya adalah shalah, wattuqa, dan ketakwaan. Itulah hadiah yang terindah, kado terindah untuk anakmu adalah kebaikanmu. Itu ya ikhwan. Kado terindah untuk anakmu adalah kebaikanmu, kesolehanmu, ketakwaanmu. Itulah kado terindah untuk anak-anakmu. Maka betapa besarnya ayat ini bagi pendidikan anak dan ayah. Kado terindah untuk anak adalah kesolehan seorang ayah. Bermanfaat bukan hanya dalam hidup, tapi juga sampai mati, sampai akhirat. Adakah kado yang lebih indah daripada ini? Kira-kira adakah kado yang lebih mahal daripada ini? Kadang orang bisa membelikan anaknya mainan yang mahal, itu diingat sekali, dikenang. Udah aku dulu dibelikan ayah mainan mahal. Sampai besar diingat. Tapi lebih mengenang lagi dan lebih berkesan lagi ketika engkau memberikannya kado ketakwaan dan kesolehanmu sampai di surga masih terasa. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran, tidak ada pencapaian yang lebih tinggi daripada seorang hamba menjadi hamba yang soleh. Wis prestasi tertinggi wis. Itulah prestasi terbesar seseorang dalam kehidupan. Pencapaian tertinggi seorang manusia dalam hidup ini, ya dia berhasil menjadi hamba Allah yang soleh. Tapi mbah kapan prestasi itu bisa kita raih? Entah kapan kita bisa mencapai derajat menjadi orang soleh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaannya supaya kita menjadi hamba-hambanya yang soleh. Masih jauh ya ikhwan dari kata-kata soleh. Pencapaian tertinggi seorang hamba adalah menjadi hamba Allah yang soleh. Tapi entah kapan itu bisa dicapai. Nas'alullah min fadli. Sudah berapa tadi? Sudah berapa faedahnya? Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika di sini Nabi Khidir menyandarkan perbuatannya merusak perahu, membunuh anak, disandarkan kepada dirinya. Tapi ketika perbuatan membangun disandarkan kepada Allah, fa'arada rabbuka. Sebelumnya fa'aradtu fakhoshina. Tapi ketika perbuatan itu baik, maka disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fa'arada rabbuka. Padahal semua itu ya keinginan Allah. Tapi itulah, kalau kita berbicara kepada Allah, berbicara tentang Allah itu harus hati-hati dan harus adab. Dan ini banyak sekali contohnya di dalam Al-Quran. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan sakit, wa idza maridtu. Ketika sembuh, yang menyembuhkan Allah, fa huwa yashfi. Padahal yang memberi sakit juga Allah. Tapi itulah namanya adab. Ketika berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun Allah membicarakan dirinya sendiri, maka bebas. Fa'al lima yurid. Tapi kalau kita berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala, maka harus dengan adab, harus dengan pengagungan. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran pujian terhadap ittiba, mengikut perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan celaan terhadap ittida, membuat-buat perkara baru. Diambil dari wama fa'altuhu an amri. Nabi Khidir merasa risih kalau dikira perbuatan itu adalah dari dirinya. Bukan, ini bukan dari saya, ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang ahlul bidah yang mereka itu melakukan perkara-perkara ibadah murni buatan dirinya, murni buatan kiainya, murni buatan ustadznya, itu semua adalah tercela. Dan yang terpuji hanyalah syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu melakukan punya dasaran dari Al-Quran dan As-Sunnah, itulah yang terpuji. Man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa raddun. Maka dalam ayat ini juga terdapat pelajaran apa tadi? Celaan terhadap bid'ah. Wa ma fa'altu an amri. Karena bid'ah itu adalah murni perbuatan atas diri, kemauan diri sendiri. Jamnya belum selesai, tapi kau wis kiraah ya. Kapan bersih-bersih lapangan? Kamis insya Allah ru'yah. Dan ru'yah ini ikhwan, kita enggak menganjurkan untuk ummahat, maksudnya enggak sengaja kita ajak, itu enggak. Kalau mereka ikut ya enggak apa-apa, kalau enggak ikut ya lebih bagus. Jadi kemarin ada ikhwan yang nanya, apakah seperti itu ada salafnya? Kita enggak menganjurkan atau enggak menjadikannya sebagai ibadah. Kemudian kita ajak ummahat kita, enggak. Cuma mereka ikut karena kadang bawa makanan, dan yang bisa mengurusi makanan ini ya ummahat. Jadi ya enggak apa-apa kalau mau ikut, kalau enggak ikut juga lebih bagus. Ini hari apa ini? Senin. Senin. Semoga besok bisa selesai Selasa, terus Rebo sudah bisa libur, kita bersih-bersih lapangan. Kemis kita ru'yah insya Allah. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran satu lagi, anjuran untuk berdoa supaya dijadikan orang tua yang baik bagi anak-anaknya. Kamu berdoa ya ikhwan, kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah aku ayah yang baik, suami yang baik, istri yang baik, Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aslih li fi dzurriyyati hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Minta dijadikan orang tua yang baik, bertobat, sudah tua banyak bertobat, berusaha menjadi contoh untuk anak-anaknya, memperbaiki perbuatannya yang salah supaya menjadi ayah yang baik bagi keturunannya. Karena faedah bagusnya orang tua tadi enggak terhitung. Bermanfaat bagi anak-anaknya sampai sebagian ulama mengatakan sampai 7 keturunan. Orang tua yang baik itu akan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang perlu ditambi? Tapi cukup ikhwan, insyaallah kita lanjut sehari lagi besok. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk selesai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.